السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله، الحمد لله. Pada malam hari ini insyaAllah kita kembali melanjutkan pembacaan daripada sebuah transkrip muhadharah yang muhadharah ini ya oleh Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yang barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini ya, insyaallah kita sudah masuk ataupun akan memasuki ya perincian daripada sebab-sebab cacat ataupun bisa mencacati, sebab-sebab yang dapat merusak ataupun mencacati akidah ya. Barakallahu fikum. Di pertemuan yang lalu ya, kita sudah menjelaskan bahwasanya ada dua keadaan ya, seorang itu bisa atau keadaan akidah yang rusak itu ada dua keadaan ya. Pada pertemuan yang lalu, yang pertama bisa terjatuh kepada ridah ya, keluarnya daripada Islam, kekufuran. Yang kedua bisa seorang itu lemah akidahnya ya, mengurangi konsekuensi ataupun kekuatan imannya itu menurun, jadi lemah, disebabkan karena perusak-perusak tadi tentunya. Nah, dan disebutkan pula oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya, di antara sebab-sebab yang dapat merusak akidah ya, yaitu na'am, di antaranya adalah ya, timbul dari ucapan. Timbul daripada ucapan ya. Kemudian sebab yang dapat merusak akidah, baik bisa mengeluarkan dari Islam ataupun bisa melemahkan akidah seorang hamba, yaitu yang kedua adalah perbuatan. Pertama ucapan, yang kedua perbuatan, kemudian yang ketiga adalah i'tiqad, yaitu keyakinan ya. Kemudian yang keempat adalah asyak, keragu-raguan ya. Jadi ini empat sebab yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang mampu melemahkan ataupun bisa bahkan mengeluarkan seseorang dari kekafiran dari keislaman barakallahu fik. Baik, sekarang Syekh akan mentafsir satu persatu sebab, empat sebab ini ya. Maka yang pertama kata Syekh rahimahullah ta'ala, ar-riddatu bil qawli ya, ridda ya, kemurtadan yang disebabkan dari ucapan ya. Jadi sekarang Syekh memulai dari hal yang bisa merusak akidah yang seorang hamba tersebut keluar daripada Islam, ridda, murtad ya. Jadi dua ya, yang bisa memurtadkan, yang bisa melemahkan. Sekarang bagian daripada hal yang dapat memurtadkan ya, sebabnya sama, semua jalan sebabnya sama, yaitu ucapan, perbuatan, ekspektasi, keyakinan dan keraguan-keraguan. Baik, sekarang masuk pada keadaan yang kita memurtadkan dari sisi ucapan. Ar-riddatu bil qawli. Nah, qala rahimahullahu taala, fal-nawaqid allati tunkidu al-islama katsiratan. Maka pembatal-pembatal yang bisa membatalkan keislaman itu sangatlah banyak. Minha di antaranya adalah qaulun, yaitu ucapan. Ya. Mithlu sabbillahi, ya. Contohnya yaitu mencela Allah Subhanahu wa taala, hadza qaulun yunqidu ad-din. Ya, ucapan ini, ucapan yang bisa mencela Allah Subhanahu wa taala, yang konteksnya mencela Allah Subhanahu wa taala, itu bisa membatalkan agama. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, mungkin ya, ketika membaca kalimat ini mencela Allah, kita paham dan mungkinlah kita cela Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Kita mengatakan Allah itu lemah, Allah itu tidak mampu dan segala macam. Mungkin kita tidak akan mengarah kepada sana insyaallah taala. Namun yang juga bisa masuk dalam hal mencela Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muzaimin rahimahullah dalam majmu' fatwa beliau, beliau mengatakan termasuk kemurtadan dengan ucapan, yaitu ketika seorang hamba mencela penyakit, ya, mencela penyakit yang menyerang dirinya, atau secara umum musibah, musibah yang menyerang dirinya. Ambil satu contoh saja yang konkret, yaitu penyakit. Ya. Misalnya seorang hamba terkena penyakit, ya, penyakit yang mungkin ya, sangat parah. Ya. Kemudian dia marah dengan penyakit ini. Ya. Kenapa aku yang harus dapatkan penyakit ini? Dalam keadaan aku selalu beribadah kepada Allah. Dalam keadaan aku selalu menjadi berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Tapi kenapa penyakit ini datang kepadaku? Kenapa aku yang harus mengalami penyakit ini? Kenapa enggak orang-orang yang di luar sana yang suka korupsi, yang suka makan riba, yang suka ini dan itu, mencuri dan segala macamnya? Kenapa harus aku yang mengalami misalnya kebutaan ini? Misalnya penyakit yang bisa menyebabkan matanya buta, sehingga dia mencela penyakitnya. Ya, dia mencela, maksudnya adalah mencela penyakit tersebut, jenis penyakit tersebut. Kenapa harus dia yang mendapatkan penyakit tersebut? Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini ya, sadar atau tidak sadar dia sedang mencela Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui takdirnya barakallahu fiik. Ya. Mencela Allah Subhanahu wa taala melalui takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya. Ya. Padahal ya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, menimpakan penyakit kepada seorang hamba, ya, yang pertama adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perhatian, ya, mengenal hamba tersebut sehingga hamba itu Allah muji. Ya. Mengenal hamba tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji sang hamba. Ya. Mampukah dia melewati ujian demi ujian ini yang nantinya akan aku hapuskan dosa-dosanya. Ya. Kalau dia mampu melewati ujian tersebut di atas keikhlasan dan kesabaran, maka aku akan hapus dosa-dosanya. Ya. Kemudian ini yang pertama adalah apa? Allah sayang terhadap hamba tersebut sehingga hamba tersebut diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Bayangkan seorang hamba yang hari-harinya penuh dengan ya, kebahagiaan, kemewahan, ya, dalam keadaan dia raih itu dengan riba, dia raih itu dengan yang perkara yang haram. Dan orang yang seperti ini Allah tinggalkan dia. Allah tidak memperdulikan dirinya. Biarlah dia menikmati dunia ini yang fana, yang sesat. Yang sesat dan akan hancur dunia ini, ataupun dia yang akan mati. Nah, tapi seorang hamba yang mendapatkan ujian demi ujian ini adalah hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah akan gugurkan, hapuskan, maafkan segala kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Ya, ketika dia ikhlas dan sabar dalam ya, menerima penyakit tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, para pelaku, ya, contoh misal penyakit kebutaan tadi misalnya, dia mengalami buta atau harus diamputasi tangannya, satu tangannya atau kakinya. Ya. Nah, itu selain dia mendapatkan pengampunan dosa dari Allah, di satu sisi Allah meringankan hisabnya nanti di yaumil akhir, di yaumil hisab. Karena apa? Karena matanya sudah tidak mampu melihat lagi. Matanya tidak perlu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi prosesi persidangannya di hadapan Allah. Karena seluruh anggota badan ini ya, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mampu berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mata, tangan, ya, lisan, ya, kaki, ya, seluruh anggota badan akan bersaksi di hadapan Allah. Lalu kalau ada anggota, satu anggota badan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyakit tadi, maka sunnya misalnya tangan diambil oleh Allah, tangan kanan, maka tangan kanan sunnya tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi, beramal apa-apa lagi, dan tidak, dia akan tidak akan bersaksi di hadapan Allah, akan mengurangi ya, satu ya, saksi yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mata, demikian pula anggota tubuh yang lainnya. Sehingga dari sini barakallahu fikum, ya, kita harus ya, senantiasa siap untuk menghadapi berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan mengingat hal ini. Maksudnya Allah sayang sama saya. Karena Allah menguji saya, terbukti Allah sayang kepada hamba saya. Ya. Allah akan menguburkan kesalahan saya. Khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau saya menghadapi dengan ikhlas ya, dan sabar, dan tentunya hal-hal yang lainnya yang bisa memberikan optimisme untuk tidak justru menjela takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, kalau seorang hamba menjela takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka sama saja dia menjela Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya barakallahu fikum adalah al-ridda, kemurtadan, ya, keluarnya daripada agama Islam barakallahu fikum. Kemudian termasuk juga ucapan yang bisa mengeluarkan seorang daripada keislaman adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani yang dimaksudkan adalah al-la'n, yaitu melaknat, ya. Wa sabbillah wa sab wa sabba lillah wa li rasulih. Dan melaknat dan mencela kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Atau al-aini, atau mencacati. Ya. Jadi menyematkan ya, sifat-sifat yang negatif yang memberikan pengaruh menggambarkan tentang sebuah kekurangan kepada Allah atau kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membahayakan barakallahu fikum. Sebagai contoh, ya, seorang yang mampu yang mencacati Rasulullah SAW sadar ataukah tidak sadar ketika dia membuat syariat agama yang baru, ya, ketika dia membuat ya, syariat agama yang baru, ya, seperti berbagai macam kebidahan-kebidahan, walaupun secara lisan ya, dia tidak mengucapkan hal ini. Ya. Tapi amaliyahnya, amalannya yang telah membuktikan bahwasanya seolah-olah agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agama yang kurang. Perlu ditambah, perlu dikreasikan. Ya. Perlu diwujudkan dengan penggambaran-penggambaran yang baru, dengan ritual-ritual yang baru. Ya. Sehingga barakallahu fikum, tentunya hal ini ada tingkatan-tingkatannya. Apakah masuk kepada perkara yang melemahkan akidah, atau bahkan pada sampai pada tingkat memurtadkan seorang hamba karena kebidahannya barakallahu fikum. Nah, kemudian qawluhu yaqul, ya, seperti ucapan ataupun seperti dia sedang mengatakan innallaha zalimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Nauzubillah min dzalik. Ini contohnya yang disebutkan Syekh Ibnu Baz, contoh mencela Allah Subhanahu wa taala, contoh daripada melaknat Allah Subhanahu wa taala, contoh daripada memberikan ya, menyematkan aib, hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan innallaha zalimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang zalim. Nauzubillah min dzalik. Atau innallaha bakhilun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pelit. Subhanallah. Ya. Nah. Ya, padahal Khalik ini rahimahullah, semua Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak alim. Ya, Allah itu ghani. Dan kita masih bisa bernafas saja di muka bumi ini. Bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat-nikmatnya. Ya. Masih memberikan nikmat-nikmatnya. Kita bisa bernafas. Ya. Ini sudah ya, sebuah harta yang begitu berharga. Ya. Nah, bayangkan ada seorang yang tidak mampu bernafas ya, dengan normal, harus pakai oksigen dan segala macamnya. Ya. Subhanallah. Maka barakallahu fikum. Kalau sampai ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa Taala pelit, ya biasanya konotasinya kepada rezeki. Ya. Ketika si bulan Allah berikan kekayaan, si alat Allah berikan ya, kemiskinan misalnya, langsung mengatakan Allah itu pelit. Dalam keadaan saya, ya, setiap hari mesti sholat lima waktu, puasa sunnah, sholat malam. Ya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kekayaan kepada dirinya. Subhanallah. Padahal, ya, kalau dia tahu di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba, ya, mungkin bisa jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekayaan kepada dirinya, dia akan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tahan itu. Ya. Sehingga Allah tahan itu. Ya. Terkadang sering ya, kami melihat ya, misalnya ada sebuah rumah ya, satu rumah rumah si anak bagus mewah sekali. Di belakangnya rumah orang tuanya. Ya. Begitu reok. Begitu nanggur miskin. Ya. Maka terkadang kita melihat ya, mungkin kita yang masih ngontrak, yang masih ya, belum punya rumah sendiri. Ya, kalau kita melihat pemandangan ini, ya, husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepadaku, bisa jadi aku ya, di posisi orang tersebut. Ya, aku rendahkan, aku hinakan orang tuaku dengan aku berikan rumah ala kadarnya. Tapi aku sibuk dengan keluargaku dan istriku untuk menghias rumahku. Bisa jadi aku seperti itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tahan. Ya untuk diriku, sehingga aku masih harus berjuang ya, dengan kontrak, dengan segala macamnya, rumah yang mungkin ya masih belum dikatakan layak misalnya. Bisa jadi demikian barakallahu. Ya, banyak hikmah yang takdir Allah Subhanahu wa Taala diberikan kepada kita. Maka tugas kita adalah bersyukur, bersyukur barakallahu. Tidak lain dan tidak bukan selain bersyukur dan bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan barakallahu fikum. Kemudian contoh yang lainnya dengan mengatakan innallaha fakirun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu miskin. Ya subhanallah. Ini termasuk mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mencela ya memberikan lakop negatif aib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu ya, mendatangkan siang, yang mampu menukar siang menjadi malam, malam menjadi siang. Bayangkan kalau dunia ini siang terus tanpa malam. Kuatkah kita menahan teriknya matahari? Ya, jangankan itu, berdiri saja kita di tengah padang pasir. Bisa mati kita satu jam, dua jam, tiga jam tanpa beralas kaki. Ya, di matahari yang terik. Ya. Lalu bayangkan, kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala hanya menjadikan dunia ini siang saja. Ya, subhanallah. Demikian pula sebaliknya, bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala hanya menjadikan dunia ini malam saja tanpa ada siang. Ya, bagaimana kita kedinginan? Ya, bagaimana kita tidak bisa mencari ma'isya dalam gelap gulita yang hanya disinari oleh rembulan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala pemilik ini semua, pemilik alam raya ini semua, yang menghapus ini semua. Sehingga barakallahu fikum, Allah itu ghani, Allah itu kaya, yang memiliki perbendaharaan alam langit dan dunia, barakallahu seluruh alam ini, barakallahu fikum. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan inna Allah jalla wa ala la ya'lamu ba'dul umur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sebagian perkara-perkara. Subhanallah. Ya. Mendengar ataupun membaca ungkapan yang disebutkan oleh Syekh bin Baz ini, ya, kami mengingat sesosok yang dia seorang dokter, bukan doktor, tapi dokter kesehatan. Ya, yang mungkin insyaallah belum tahu juga semua, ya, yang dia adalah seorang dikenal sebagai seorang debater, ahli debat, ya, yang sering melakukan debat dengan orang-orang muslim, orang-orang kafir, ya, tujuannya adalah agar orang-orang kafir itu masuk dalam Islam. Namun ada beberapa hal dari caranya membawakan kalimat, mengucapkan setiap ucapan yang sebagian orang-orang berilmu memahami ucapan ini adalah ucapan yang justru bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu aib. Seperti ya, ketika orang Hindu ketika dia mendebati orang Hindu, dia mengatakan boleh saja Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai Brahma, Wisnu, ya, subhanallah. Padahal bagaimana keyakinan kita terhadap asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala? Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita yakini apa yang Allah khabarkan, apa yang hanya Allah Subhanahu wa taala khabarkan dan Rasulullah SAW sabdakan, tidak lebih dari itu. Ya, kemudian ada yang mentakwil, maksudnya kan yang namanya Brahma itu adalah maha, di dalam agama Hindu adalah seorang dewa yang maha kuat, maha perkasa, sehingga ditakwillah oleh Ustaz Dr. ini mengatakan ya, nggak apa menamakan Allah itu Brahma, ya subhanallah. Konteks kesalahannya di mana? Konteks kesalahannya adalah Brahma ini adalah nama yang menjadi ikon kekufuran, ya, menjadi nama sebuah dewa, ya, yang sudah menjadi ikon yang masyhur disembah oleh orang-orang Hindu. Ya. Maka tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala diganti dengan nama Brahma. Cari bahasa lain yang umum, ya, yang sifatnya memang bukan tanpa ada unsur-unsur sisi pendewaan terhadap suatu makhluk. Kalau begitu boleh juga dong Allah dikatakan Allah itu Lata. Padahal Lata adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala Aziz. Ya. Sehingga dijadikan sebagai sosok muannas. Adapun Uzza itu dari Al-Aziz. Sehingga orang-orang musyrikin ketika itu meyakini bahwasannya Allah memiliki anak-anak perempuan, yaitu malaikat, para malaikat itu mereka katakan anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ciptakan seorang sosok yang bernama Al-Uzza yang diplesetkan dari kata Al-Aziz. Yang maknanya apa? Al-Aziz, maha, ya, mulia, maha kuat. Ya. Naam, boleh tak kalau begitu Allah dikatakan sebagai Al-Uzza? Ya Subhanallah. Ya. Allah itu datang dengan bahasa yang sudah Allah naam, ya, khabarkan, ya, kepada kita semua. Ini, ya, cara-cara dia maksudnya adalah Nah, ingin mendekatkan pemahaman kepada orang Hindu tadi, namun dengan cara yang salah, dengan ucapan qaul yang justru bisa melestarikan kemurtadan. Bayangkan kalau si fulan yang Hindu ini masuk dalam Islam, kemudian dia tetap menyembah Allah dengan cara kebrahmaannya. Ya, subhanallah. Karena disampaikan oleh dai-dai, Allah boleh kok dijadikan sebagai brahma. Ya, subhanallah. Jadi masuknya dia dalam Islam bukan justru lebih mengislamkan dia, tapi lebih terjatuh kepada kekufuran wa'iyadzubillah. Kemudian sisi yang kedua, para ulama, para salaf tidak pernah melakukan tarekat, cara mengajak orang masuk dalam Islam sebagaimana cara sang dokter ini. Tidak pernah. Ya. Orang menjadi kristolog, ya, hanya dengan membaca ya karenanya kitabnya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, demikian pula Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, itu sudah mencukupi. Jadi antara karya Imam Al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Al-Jawabu Sahih Liman Baddala Din Al-Masih. Ana yakin orang-orang kristolog ini membuka kitabnya Syekhul Islam Al-Qayyim untuk bagaimana mencari faedah-faedah dalam membantah orang-orang Nasrani. Ya. Namun Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak pernah mengajarkan kepadanya cara yang ditempuh oleh para kristolog ini. Melakukan debat terbuka, ya, kemudian bercampur laki-laki dan wanita, kemudian memakai bahasa-bahasa yang maksudnya adalah ingin mendekatkan diri kepada ya, keyakinan yang diyakini oleh orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu atau agama yang lainnya. Tidak ada di dalam cara-cara salaf demikian. Demikian pula sudah mencukupi bagi kita untuk mengajak orang masuk dalam Islam dengan membaca karyanya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Hidayatul Hiyari fi Ajwibatil Yahudi wa Nasrani. Petunjuk bagi orang-orang yang bingung, ya, ya, dalam jawaban-jawaban atas syubhatnya ataupun agama Yahudi dan Nasrani. Cukup bagi kita pedoman ini kita baca, kita pelajari, nah kemudian sampaikan kepada memang dia yang ingin mencari kebenaran, bukan mencari perdebatan yang nantinya dia akan mencela agama kita. Yang justru kita pada posisi menjela agama kita sendiri. Sebagaimana ungkapan-ungkapan menamakan bahwasanya Allah adalah Brahma, boleh dikatakan Brahma, Wisnu dan segala macamnya. Wa'iyadzubillah. Ya, sehingga, ya, nah kita khawatirkan kita terjatuh kepada ar-rijjah kemurtadan melalui ucapan yang tidak kita sadari bahwa. Kemudian ucapan juga yang bisa mengeluarkan seorang daripada keislaman au la yaqdiru ala ba'd al-umur, ya, atau Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, ya, na'am, melakukan sebagian perkara-perkara. Ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak mampu melakukannya pada waktu itu. Ya. Kullu hadhihi al-aqwali riddatun 'an al-islam. Ya. Semua ini, ya, ucapan-ucapan ini, itu bisa menyebabkan seorang hamba keluar daripada Islam. Ya. Sehingga sangat berhati-hati untuk menjaga lisan kita ini, barakallahu fikum. Ya. Jangan sampai lisan ini maksudnya baik, tapi dengan cara yang salah, jalan yang salah dalam menerapkannya. Maka sebenarnya sudah ada teladan bagi kita. Tidak perlu kita kembang-kembangkan lagi metode cara bagaimana mengajak orang mendapat hidayah, bagaimana cara orang masuk ke dalam Islam. Ya, tidak perlu membuat gaya-gaya baru, cara-cara baru. Para sahabat, para tabi'in, para athba'ut tabi'in, para ulama salaf telah memberikan tauladan yang baik kepada kita. Kemudian ada Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, man intaqasa Allah aw sabbahu aw 'adahu bi syai'in fahuwa kafirun murtaddun 'anil Islam. Maka barang siapa yang mengurangi kedudukan Allah, sifat Allah, atau sabbahu atau mencela Allah, atau abahu atau mencacati Allah dengan sesuatu, maka dia termasuk orang yang kafir, murtad dari Islam. Na'udzubillah. Hadhi riddatun qawliyatun. Ini adalah kemurtadan dari sisi ucapan. Ila sabbahu atau istahza'a bihi. Jika dia mencela Allah atau dia memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, atau tanaqqasahu atau wasafahu bi amrin la yaliq, atau Allah dia sifati Allah memiliki kekurangan, atau dia mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang tidak pantas. Kama taqul yahudu, sebagaimana yang diucapkan oleh Yahudi, inna allaha bakhilun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pelit. Ini ucapan Yahudi. Inna allaha faqirun, sesungguhnya Allah itu fakir. Wa nahnu aghnia, wa hakala. Dan kami ini, kata orang Yahudi, orang-orang kaya. Allah itu fakir, Allah itu bakhil, kami ini orang-orang yang kaya. Ya subhanallah. Wahakala lawqala, dan demikianlah. Ya, kalau dia berkata, inna Allah la ya'lamu ba'dal umur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sebagian perkara-perkara, aw la yaqdiru ala ba'dil umur, atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu melakukan sebagian perkara-perkara, aw nafa sifatillah wa lam yu'min biha, atau dia menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak beriman terhadap sifat-sifat tersebut, fa hadza yakunu murtaddan bi aqwalihi sayyi'ati, maka ini akan menjadikan dia murtad, keluar dari para Islam dengan ucapan-ucapan yang jelek. Barakallahu fiik. Nah, sehingga ikhwani fi din rahimakumullah, kemurkaan itu bisa terjadi dari ucapan. Barakallahu fikum. Maka kita harus berhati-hati dengan mempelajarinya, bagaimana cara mendudukkan ataupun beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang tidak bisa terlecehkan. Perlunya al-ilmu, perlunya ada ilmu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, qala mathalan, atau dia berkata misalnya, inna Allah lam yujib alaina shalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada kita salat. Hadhihi riddatun 'anil Islam. Ini adalah kemurtadan daripada Islam, keluar daripada Islam. Yang seorang yakin, walaupun dia seorang muslim, walaupun dia seorang muslim, karena dia benar rida, artinya dia sudah berislam. Kemudian dia rida, keluar daripada Islam. Bukan orang kafir yang mengatakan ini, tapi orang muslim, orang Islam yang mengatakan hal ini. Maka kalau dia mengucapkan kalimat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan yang namanya ibadah salat, maka dia keluar daripada Islam. Maka dan siapa yang juga mengatakan inna Allah lam yujib as-salata, faqad irtada 'ala al-islam bi ijma'il muslimin. Dan dia berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan salat, maka sungguh dia telah murtad dari Islam dengan ijma' kaum muslimin. Subhanallah. Tentunya ulama-ulama muslimin sepakat, semua orang yang mengucapkan kalimat ini dia murtad daripada Islam. Illa kecuali jika kana jahilan ba'idan 'anil muslimin la ya'rif, kecuali jika seorang hamba ini adalah seorang yang jahil, yang dia jauh dari kaum muslimin, yang jauh dari kaum muslimin, tidak mendengar syariat Islam. Kalau ada orang yang seperti ini keadaannya, maka dia diperkecualikan, tapi dengan syarat apa? Apakah diperkecualikan dengan dibebaskan begitu saja? Kemudian dia sebarkan, sesungguhnya sholat itu tidak wajib, sesungguhnya puasa itu tidak wajib. Nah, tapi apa sikap Islam terhadap orang yang seperti ini? Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, fayu'allimu. Maka dia itu diajari, disampaikan hujah kepadanya, bahwasanya yang namanya sholat adalah wajibatun ala sebuah perkara yang wajib. Dia diajari. Fa'in asorra, maka jika dia ngeyel istilahnya, ya, maka dia telah kafir. Kafir. Ya, sudah dijelaskan, sudah disampaikan hujah kepada dirinya. Masih juga ngeyel, mengatakan ya, bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia telah kufur. Ya, keluar daripada agama Islam, barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wa amma idza kana bainal muslimin, ya, adapun ya, jika dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, wa ya'rifu umur ad-din, dan dia tahu tentang perkara-perkara agama, fa in qala, maka jika dia mengatakan laisat as-salatu biwajibatin, kalaulah dia mengatakan salat itu tidaklah wajib, bukanlah suatu kewajiban, fahadihi riddatun, maka ini termasuk ucapan yang bisa mengeluarkan dia daripada keislaman. Yusnatahu, ya, diminta taubat darinya. Fa'intaba, maka jika dia bertaubat, maka dia tidak murtad. Jadi dia telah bertaubat daripada ucapan tersebut. Wa illa qutila, tapi kalau tidak, dia mendapatkan hukuman dalam Islam, yaitu dibunuh barakallahu fikum. Dari sini barakallahu fikum, ya, tergambarkan pada kita sebenarnya begitu indahnya Islam dalam menerapkan hukuman syariah, ya, kepada seorang yang menghinakan agama Islam. Ya. Kalau ini dibawa ke orang-orang kafir atau orang-orang yang sudah kadung liberal pemikirannya, pasti akan mencela, ya Allah, Islam ini kok tak apa main bulu-bulu saja. Padahal dia tidak lihat prosesnya terlebih dulu. Ya, lihatlah orang yang belum tahu tentang semua syariat, ya, yang dia jauh daripada kaum muslimin. Apa dalam syariat tuntunannya? Datangi dia, ajari dia, sampaikan hujah kepadanya. Ya. Tapi kalau dia ngeyel, baru eksekusi. Ya. Demikian pula seorang muslim, ya, yang dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, bagaimana tarikhah Islamiyah dalam, ya, menghadapi orang ini? Maka diminta dulu taubatnya. Tentunya dalam proses permintaan taubat biasanya terjadi dulu adu argumen dulu. Ini wajar. Ya. Sang syekh ulama menyampaikan ini, apa dalilmu mengatakan bahwasanya, ya, bahwasanya sholat itu tidak wajib? Apa dalilnya? Demikian sampai dia betul-betul menyadari bahwasanya dia salah. Ya. Hujjah telah disampaikan padanya. Ya. Tapi kalau seandainya dia masih tetap ngeyel, maka dieksekusi, dihukum mati barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Ini jalan yang seperti ini tidak ada di dalam agama selain pada Islam. Ya. Di agama yang lain, imam langsung disikat atau imam diberi undur karena hal asasi manusia. Dalam keadaan dia sudah menghina Islam atau menghina agamanya, menjatuhkan kredibilitas yang rohnya, misalnya, merendahkan agamanya, menjatuhkan kehormatan agamanya, menghinakan agamanya, tapi karena hal tadi, ya sudah dihukum sewajarnya, tidak boleh dicacati tubuhnya, karena ini melanggar hak asasi manusia. Ya subhanallah, ya, sesama makhluk saja perhatiannya begitu besar, tapi dia lupa Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dia, menciptakan dirinya, memberikan dia rezeki. Ketika ada orang yang menghinakan Allah, mencacati Allah, maka dia tidak peduli akan hal itu. Dia lebih peduli kepada makhluk-makhluk di hadapannya. Wa iyyadzubillah. Ya. Maka ikhwani fi dini rahimahullah, jangan sampai pola pikir kita dibalik. Orang-orang Yahudi wa Nasara, yang mereka ingin membalikkan keadaan, kita harus lebih menghormati manusia dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Atau qala, atau dia mengatakan az-zakatu ghairu wajibatin, zakat itu tidak wajib ala nas, tidak wajib kepada manusia. Atau qala, atau dia mengatakan shaum ramadhan ghairu wajibin ala nas, puasa ramadhan tidak wajib bagi manusia. Atau na'am hajju ma'a ma'al istita'ati ghairu wajib, ya, na'am berhaji, ya, dengan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya itu tidak wajib, ya, bagi manusia. Ya. Man qala hadhihi maqalat kafara ijma'an. Barang siapa yang mengucapkan ucapan-ucapan ini, maka dia telah kufur secara ijma', secara kesepakatan muslimin kaum muslimin. Nah. Lalu bagaimana Islam menghadapi orang seperti ini? Bagaimana kesimpulan tadi? Kata Syekh bin Baz, wa istatahu, dia diminta taubatnya terlebih dahulu. Tidak langsung eksekusi, tidak. Diminta taubatnya terlebih dahulu. Allah masih menghargai si fulan yang menghinakan agama Allah ini dengan diminta dulu taubatnya. Wa in kan, jika dia bertaubat, maka dia terlepas daripada konsekuensi kekufuran ataupun hukuman mati barakallahu. Wa illa, jika dia tidak mau bertaubat, kutila, maka dia dibunuh barakallahu. Na'udzubillah min dzalik. وهذه الأمور ردة قولية ya. Nah, dan inilah ya perkara-perkara yang mampu mengeluarkan seorang daripada Islam dari sisi ucapan barakallahu fikum. Keikhwani fiddin rahimani Allah, oleh kerana begitu pentingnya kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kita berilmu sehingga kita tidak mudah terkagum-kagum dengan retorika manusia yang seolah-olah mewakili Islam dalam mengajak manusia untuk masuk dalam Islam. Tapi perhatikan, kalau seorang yang jeli, seorang yang berilmu, memperhatikan betulkah caranya dalam mengajak manusia masuk dalam Islam, betulkah caranya demikian, diperhatikan saja. Nah, kalaulah ada yang mengatakan si fulan ini mendapatkan pujian penghargaan dari kerajaan Arab Saudi, maka kita berhusnuzon kepada Malik, pada raja al-Mamlakah Arabiyyah Saudiyyah Saudi. Beliau belum mengetahui di sisi hal yang menyalahi Islam ataupun tarikh jalan atau cara ataupun ucapan lisannya yang sebenarnya pada hakikatnya bisa menjatuhkan kredibilitas Islam, bisa menjatuhkan akidah Islam di hadapan manusia barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fil din rahimakumullah, cukup bagi kita orang-orang yang telah wafat di atas tauhid sunnah sebagai saudara dari kita, cara-cara mereka dalam membimbing umat, apakah mereka daripada orang-orang kufar masuk dalam Islam, ataupun cara-cara bagaimana orang-orang muslim yang awam menjadi suka dengan ilmu agama, menjadi cinta terhadap tauhid wa sunnah, ataupun cara-cara menasihati orang-orang yang terlampau jatuh kepada kebidahan. Sudah ada caranya, jalannya dari para salaf barakallahu fikum. Tugas kita hanya mencontoh, mentauladani barakallahu fikum. Tidak perlu mengkreasikan lagi barakallahu fikum. Nah, kami sediakan kepada Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada ar-riddatu bil fi'li, yang kemurtadan dari perbuatan ataupun amalan. Barakallahu fikum. Wa nantafi bihadha al-qadar. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.